Pertanyaannya ini langsung-langsung ini. Ya apa ini? Dijawab atau enggak ini? Yang serba langsung-langsung ini. Hah? Izin dulu sama panitia. Ya apa Irfan? Langsung-langsung ini. Langsung nyebut fulan-fulan ini. Hah? Oke. Hah? Apa lampunya terang? Masya Allah. Baik. Siapakah Syekh Anis Tohir? Langsung ini ya. Sak jenenge. Anis Tohir. Syekh Anis Tohir. Naam. Dia orang Saudi. Kelahiran Indonesia. Mualad. Jadi dia Saudi. Dia doktor, sudah doktor di Saudi sana. Punya beberapa karya tulis terkait dengan bab hadis. Saya sempat melihatnya ketika saya di Damaj, di Yaman dulu itu. Saya masuk perpustakaan, lagi bongkar, ajib. Tertulis, Anis al-Indunusi. Ajib, Indonesia. Orang Indonesia punya ini. Saya tanyakan ternyata orang Saudi. Anis Tahir ini yang biasa didekati, didomplengi oleh grupnya Rojaiyun. Grupnya Rojaiyun. Barakallahu fikum. Paham ya, Fanya? Kalau ke sini di kalangan Rojaiyun. Tahu Rojaiyun? Tahu Rojaiyun? Roja. Na'am, barakallahu fikum. Sehingga bukan di kalangan salafi. Kalau secara usia ya sudah tua, sudah doktor. Akhirnya ya jauh di atasnya kita orang. Tapi yang namanya al-haq disampaikan. Yang dibahas bukan sisi tuanya atau doktornya, tapi yang dibahas terkait dengan manhajiyahnya. Manhajnya enggak bagus para ulama itu. Ini yang paling banyak tahu para ustadz yang lulusan dari sana. Para ulama itu. Wallahu taala alam bis-shawab. Bolehkah anak orang awam bersekolah di mahat-mahat salafiyin? Ya, tergantung kebijakan pesantren. Tergantung kebijakan pesantren. Secara prinsip barakallahu fikum, merekalah lahan dakwah. Awamun nas itu lahan-lahan dakwah. Kalau bukan kita yang mendakwai, mereka akan didakwai oleh ahlul bid'ah, didakwai oleh hizbiyyin. Paham dong? Awamun nas. Maka mereka bisa dimasukkan di pondok-pondok ahlus sunnah salafiyin, tapi dengan syarat mereka harus sesuai dengan aturan pesantren. Bukan pesantren menyesuaikan kemauan mereka. Dipahami insyaallah ya? Al-Nusalah. Kita punya program begini, begini, begini, begini, begini, dan begini. Memasuk al-Nusalah. Dan kemudian pesantren dalam rangka untuk mengakomodir anak-anak orang-orang awam menyesuaikan gaya mereka. Ya ditekuk-tekuk sedikitlah manhajiyahnya atau akidahnya supaya bisa selaras dengan awamul muslimin. Itu namanya tamyi'. Adalah yajus. Paham dong? Tahu bedanya? Jadi kalau sesuai dengan konsepnya kita, prinsipnya kita, programnya kita, al-Nusalah. Yang kedua, selama tidak menimbulkan fitnah tengah-tengah anak-anak kita. Mereka yang namanya awamun nas terkadang membawa sesuatu dari rumahnya. Yang anak-anak yang membawa sesuatu. Dikarenakan mereka lingkungannya awamul muslimin. Beda dengan orang yang memiliki ilmu. Sehingga apalagi kalau programnya antum program setengah hari. Yang bukan diasramakan. Mereka pulang, balik lagi, pulang, balik lagi. Ini diawasi. Ketika mereka selalu membawa sesuatu dari rumahnya ini yang bisa membahayakan anak-anak didik kita, ya jangan. Makanya harus ketat sesuai dengan aturan pesantren. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Pertanyaan yang bagus bukan seperti itu. Apakah boleh anak-anaknya hizbiyin dimasukkan di pondok-pondok salafiyin? Nah, itu cocok. Nah, gitu ya. Ala awamun nas lahan dakwah ya, kawan. Siapa lagi yang mendai mereka kalau bukan kita? Nah, sekarang bukan begitu. Dari kalangan hizbiyin memondokkan anaknya di tempatnya kita. Ajib ya, kawan. Tapi nya terjadi. Terjadi. Ya, mungkin di sebuah tempat program-program kita salafiyin itu bagus, rapi, tertata, profesional, bagus hasilnya, ikhwan. Mereka enggak bisa. Mereka maunya anaknya ditaruh tempatnya kita supaya bagus pendidikannya gitu ya. Pertanyaannya, diterima apa enggak? Al-jawab, jawabannya barakallahu fikum, ini kembali kepada pembahasan al-amru min fitnah. Membikin fitnah atau tidak? Kalau kehadiran anak-anak hizbiyin, baik anak-anaknya munharifin yang menyimpang tadi, menimbulkan polemik di kalangan para ikhwah, gara-gara dia, jangan. Apa polemik ya, datang. Loh, ada yang komen, loh, kok ada anaknya fulan, taruh sini. Ada yang kata, tidak apa-apa ya. Wah, apa itu, ribut dengan para ikhwah ribut sendiri. Memunculkan keributan di kalangan para ikhwah kita, gara-gara anak ini. Ya jangan mengorbankan para ikhwah. Jangan mengorbankan para ikhwah. Sudah, ini anak, afwan. Ah, gak diterima. Untuk menyatukan kalimat yang sudah di. Paham ya? Datangnya dia membuat polemik. Jangan. Paham ikhwan ya? Tetapi kalau tidak memunculkan polemik, para ikhwah paham dan tahu, sama-sama punya misi yang sama, itulah dakwah. Yang menyimpang bapaknya. Yang menyimpang bapaknya, yang hizbi bapaknya, yang munharif bapaknya, anaknya belum, didik anaknya. Kalau bukan bapaknya yang terselamatkan, ya anaknya. Paham ya, paham ya? Ingat, selama tidak menimbulkan polemik. Ini teori namanya ya kan, namanya teori. Secara praktis, secara realnya barakallahu fikum, pasti memunculkan polemik. Gitu ya. Dari pengalaman yang ada di beberapa tempat itu memunculkan polemik, sehingga afwan jangan, afwan tidak bisa. Antum sudah punya banyak program ala keikum, falas. Barakallahu fikum. Ini bukan namanya eksklusif, tidak, tapi berupaya supaya pendidikan kita, tarbiyah kita bagus di atas sunnah, jangan terganggu oleh apapun. Barakallahu fikum. Faham insyaAllah ya? Apa hukumnya bermutalawin dalam berteman? Waduh, ini harus dicek dulu nih. Apa yang antum maukan dengan mutalawin dalam persahabatan ini? Hari ini sama si Fulan. Besok sama si Alan. Sekarang sahib. Besok gak sahib. Maka begitu ya? Yang antum maukan? Dicek dulu, apa yang antum maukan dengan talawun dalam pesan ini? Kalau yang antum maukan itu adalah selektif di dalam mencari teman. Yang dipilih sahabat-sahabat karib kita, orang-orang dekat kita, orang-orang betul-betul lurus manhajnya. Dari seleksi tadi itu akhirnya ya tersaring. Dulu sahib karib, ini sahib kita lama sudah ini, zaman. Dari mulai kecil bahkan, sahib kita masya Allah baku, ternyata di masa-masa dewasa, yang ini hizbi, yang ini sunni. Upaya nasihat sudah, mendekati sudah, namanya sahib. Didekati, dinasihati, masya Allah bagus. Sahib dulu, sekarang kita pisah jalan. Anak kesini, ini terserah. Kayak gitu, ya wis. Akhirnya tersaring. Yang ini tidak mungkin dijadikan sahib karib. Dulu sahib karib, sekarang tidak. Itu bukan talawun. Itu prinsip. Dikarenakan sebab perpisahan antum dengan dia karena masalah manhaji. Paham ya, ikhwan? Baru dikatakan talawun kalau terbalik. Dulu antum tidak pernah kenal sama si fulan, atau kenal tapi tidak pernah sahabat sama si fulan. Loh kenapa? Kamu sendiri yang mengatakan ini orang tidak beres, ahli syubhat, fatan, maftun, ila akhir. Wah, kamu sendiri yang berbicara panjang tentang si fulan. Tidak mungkin saya sama dia. Sekarang tahu-tahu dirangkul. Dirangkul lagi. Ada sahib garib, ada akhuna, ta'awun dakwah, ngisi bareng, ada segala macamnya. Dulu begini. Aji, kok bisa ya? Karena apa itu? Ternyata bukan dikarenakan masalah prinsip yang mendasar, yang dia berubah kepada sunnah, ini kepada sunnah. Enggak, ada ala halih. Masih dalam keadaan dia, masih pada penyimpangannya, pada syubhatnya, pada fitnahnya. Yang ini, kok bisa merangkul dia ya? Ternyata ada maslahat duniawiyah. Dia akhirnya bersahabat karib dengan si fulan yang dulu dia dikatakan hizbi, atau dikatakan fatan, dan segala macamnya. Hadza mutalawwin. Ini yang namanya talawun. Orang ini namanya mutalawwin. Dulu kamu hantam, kamu sikat dia. Sekarang kamu rangkul dia. Allahul musta'an. Ada mutalawwin. Jadi yang namanya talawun itu ya ikhwan, sebuah sifat yang tercela. Talawun itu secara global adalah at-taghayyur al-manhaji indal fitan wal hawadith. Terjadinya perubahan manhaj ketika ada fitnah dan peristiwa. Talawun. Kalau orang yang dulunya jelek jadi baik, itu namanya taubat. Bukan namanya talawun, tapi namanya taubat. Jadi pahami? Pahami apa ya? Na'am, barakallahu fikum. Tapi kalau kemudian akrab-akrapan biasa gitu, awalnya jalan sama sufulan terus, akrab ke mana-mana sama dia terus, masya Allah. Sudah, nyatanya ada uzur sama siapa lagi nih? Hah? Sama sufulan, si Alan. Akrab sama dia terus jalannya. Semuanya alus sunnah, enggak ada masalah. Itu bukan namanya talawun dalam berteman. Sehingga tolong diluruskan dulu makna talawun dalam bab ini. Barakallahu fikum. Naam, tolong dikisahkan tentang penyimpangan Hasan bin Saleh. Bin siapa ini? Hah? Siapa ya Hasan bin Saleh ini ya? Hah? Ada enggak ini marga bin Saleh ini? Bingung ini, siapa ini bin Saleh? Nah, ya, ini adalah Hasan bin Saleh bin Hai. Dulu, termasuk rawi-rawi hadis yang terdahulu. Baik, ikhwan. Al-Hasan bin Saleh bin Hai, dalam tarjamahnya, dalam biografi beliau, dia ini dulunya seorang alim besar pada masanya. Termasuk perawi-perawi hadisnya Rasul. Termasuk rawi yang thiqah, yang terpercaya, dipuji oleh ulama besar pada masanya. Dipuji oleh Waqi' ibn Jarrah, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Imam Ahmad, dan yang lain-lainnya. Para ulama-ulama pada masanya memuji beliau. Alim besar pada masanya. Ahli hadis besar pada masanya. Rawi yang thiqah pada masanya. Satu. Dulu beliau ini seorang abid. Betul-betul ahli ibadah. Rajin giat amal solehnya. Sampai digambar kalau sebagian ulama kita, kalau seandainya diminta dia menambahi kuantitas ibadahnya, enggak punya tempat. Artinya full sudah. Buat tambahi lagi, dia enggak bisa lagi, dah full ibadahnya. Hah? Artinya apa? Betul-betul orang yang sangat giat dalam beramal. Orang yang abid dikenal sebagai ahli ibadah. Dikenal ya, ikhwan. Bayangkan. Wah, ahli ibadah. Alim besar pada masanya. Ahli hadis besar pada masanya. Dipuji oleh para ulama sunnah pada masanya. Yip. Tetapi, ini semuanya berubah drastis 180 derajat. Para ulama yang dulunya memuji beliau, menyanjung beliau, menyatakan beliau alim besar pada masanya, ahli ibadah, rawi yang terpercaya, berubah. ulama-ulama tadi langsung mentahdir dia. Mentahdir dia. Memboikot dia. Melarang muslimin untuk majlis dengannya. Direndahkan dia. Dihinakan dia. Dicela dia. Bayangkan. Ada apa ini? Ada apa ya? Disebutkan dalam tarjamahnya, ternyata dia ini yara jawazal khuruj alal hukam. Ternyata dia punya pendapat bolehnya memberontak penguasa. Semata-mata pendapat. Semata-mata pendapat. Punya pendapat bolehnya memberontak penguasa. Orangnya tidak pernah demo. Orangnya tidak pernah memberontak. Orangnya tidak pernah provokasi. Semata-mata punya pendapat boleh memberontak penguasa. Langsung berubah sikapnya para ulama salaf. Kok sesadis itu ya? Barangkali begitu anu kalau namanya komentari. Masya Allah, ulama dibegitukan. Ahli hadis dibegitukan. Memang antum ini mutasyadid. Memang antum ini ahli tahdzir. Memang antum ini pemecah belah umat. Ulama digitukan, apalagi yang bukan ulama. Gitu. Mungkin begitu kira-kira ucapannya ahlu tamyi. Ucapannya para mumayyi'in, para mukhadzilin. Yang anti-anti manhajiyah tapi tidak paham manhaj. Antum harus paham. Kenapa ulama sampai seperti itu? Pendapat yang menyatakan bolehnya memberontak penguasa itu pendapatnya khawarij. Itu bukan semata-mata pendapat, itu namanya dolalah. Kesesatan khawarij yang paling inti itu ini. Bolehnya memberontak penguasa. Yang kedua. Ini seorang alim besar. Bukan semata-mata pendapat beliau selesai. Tapi pendapat seorang alim besar yang pasti akan diikuti banyak umat. Efeknya dahsyat gitu ya. Kalau dibiarkan. Paham tuh? Ini semuanya akan membawa sekian banyak orang dengan mudah untuk memberontak penguasanya. Kenapa? Pendapatnya Hasan bin Saleh. Memberontak pendapatnya Hasan bin Saleh, alim besar. Besar fitnahnya ya, Pak. Dikarenakan efeknya begitu mengerikan, para ulama langsung berubah sikap dan berhasil. Nah, itu namanya obat yang manjur, berhasil sehingga umat tidak menoleh sedikit pun pendapatnya Hasan tadi. Yang dulunya dimuliakan direndahkan oleh umat. Dikarenakan pemahaman tadi. Kita harus tahu betul bagaimana cara berpikir yang begitu panjang dari kalangan para ulama salaf, enggak sembarangan. Nah, kalau alafumikum yang punya pendapat semacam itu orang-orang awam biasa, yang biasa nyangkul di sawah, wala yang biasa ngayuh becak atau yang biasa enggak ngapa-ngapain, enggak ada efek. Dia mau bengak-bengok, weh boleh berbuat penguasa, enggak efek. Kenapa? Awam munas. Paham tuh? Lah ini alim besar pada masanya punya pendapat semacam ini, mengerikan ya ikhwan. Ini menunjukkan ya ikhwan, pemahaman khawarij di pandangan para ulama salaf termasuk kebid'ahan yang fatal. Sebab akan bisa menghancurkan sebuah bangsa dan negara. Paham tuh? Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari sini adalah seseorang yang dulunya dikenal sebagai sunni, bahkan alim sunni, bahkan termasuk ulama kibar sunni. Kurang? Tambahin lagi. Ulama kibar sunni. Kalau dia jatuh dalam sebuah kebid'ahan yang fatal, bid'ah besar yang fatal, yang semisal beliau enggak mungkin dikasih uzur, maka langsung dikatakan mubtadi. Langsung dikatakan hadza mubtadi. Tidak ada keharusan menasihati atau iqamatul hujjah atau yang lain-lainnya. Itu perbuatan salaf. Paham ya, Pak? Kok langsung? Lihat, ini bukan orang awam. Ini orang alim. Bukan semata-mata alim, termasuk ulama kibar. Orang pencari ilmu yang masih pemula, paham, ini bukan pemahaman salaf. Ini pemahaman Khawarij. Tapi gitu ya. Antara ketika mondok, diajari usul i'tiqad ahlus sunnah, prinsip-prinsip akidah ahlus sunnah diajari, bahaya Khawarij. Kan begitu. Dijelaskan, awas, pemahaman Khawarij adalah anti pemerintah. Kan begitu ya. Dikatakan Khawarij karena apa, Evan? Memberontak pemerintah. Itu maklumat yang diketahui sigharu talabah. Talabah, santri-santri yang masih pemula. Kaif seorang alim besar pada masanya punya pendapat seperti itu. Itu menunjukkan penyimpangan yang sangat dalam. Langsung dikatakan mubtadi. Faham ya kawan? Itu kaidah muhim. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Allamah, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dimasukkan dalam majmu' kutub Warasail wa fatwa Syekh Rabi' dalam pembahasan di jilid yang ke-14, pembahasan bab takfir, bab tentang mengkafirkan orang lain. Disebutkan tanya jawab di antaranya ya masalah ini. Orang itu bisa langsung divonis sebagai mubtadi' di antaranya. Atau bahasa yang tepat, orang-orang yang terjatuh dalam kebid'ahan itu macam-macam. Di antaranya poin pertama yang semacam ini. Ketika dia jatuh di dalam kebid'ahan yang fatal yang sangat besar, yang semisal itu enggak ada udzur bagi dia. Seperti pemahaman Khawarij, pemahaman Rafidah, pemahaman Jahmiyah, meyakini Quran dalam makhluk, mengingkari Allah dilihat di hari kiamat nanti. Ini semuanya fatal. Siapa saja yang jatuh padanya maka dikatakan mubtadi. Dan tidak ada yang namanya keharusan untuk menasihati. Fatal. Apalagi orang yang dikatakan alim sebelumnya. Faham ya kawan? Faham tuh? Faham tak ini? Tambahi lagi apa tak ini? Tambahi lagi, dikit lagi. Bukan keterusan jawaban tadi. Tambahi lagi tak? Itulah zaman dahulu lah. Nah zaman sekarang mau praktek. Saya katakan itu sebabnya kenapa para masyaikhna khususnya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah menfonis Muhammad Al-Imam Mubtadi'un Dhal. Afan ini yang pernah belajar sama beliaunya jangan tersinggung. Itu kenapa para masyaikh begitu keras pengingkarannya dan Syekh Ubaid Al-Jabiri menfonis dia sebagai Mubtadi'un Dhal. Di samping penyimpangan-penyimpangan yang lain. Sebab ta'ayus yang dia buat bersama dengan Rafidhah bukan karena keterpaksaan. Sama sekali bukan. Dan terbukti sampai sekarang ini. Loyalnya sangat tinggi pada Rafidhah. Itu penyimpangan yang sangat fatal. Meyakini sunnah dengan Rafidhah. Tuhannya sama, akidahnya sama, Qurannya sama, Nabinya sama, semuanya sama. Fatal. Dan semisal dia tidak dikasih udzur, bukan orang awam. Syekh besar dari Masyaikhul Yaman kala itu. Mithluhu la yu'adhar. Makanya jangan heran langsung dikatakan hadza mubtadi'un dhal begitu. Itu contoh salaf di masa ini. Mendengar ikhwan? Ilmiah. Yang enggak paham mesti begitu. Tuh kan korban berikutnya. Korban berikutnya. Dulu Ali Hasan, sekarang Al Imam. Siapa lagi nanti? Korban berikutnya. Ini mumayyi mukhadzil la yafhamul manhaj. Tidak paham prinsip manhajnya salaf. Tidak pantas ngaku sebagai salafi. Apalagi sebagai da'i salafi. Atau maya faham. Barakallahu'alaikum. Gitu ya kawan ya. Faham itu? Faham tak ini? Apa yang kau tahu dalam? Allah Ta'ala alamu bisawab. Sampai jam berapa? Harus dikasih batasan dulu ya Ikhwan. Sampai jam berapa? Antum bertahan sampai jam berapa? Loh. Anak khawatir nanti ada yang gerutu. Suwe ini usati. Serap praket-praket ya. Masya Allah. Pertanyaan yang serupa atau yang lain? Yang serupa atau yang lain? Ini kan macam-macam ini. Ada yang mirip kayak tadi, ada yang lain-lain ini. Hah? Oh gitu, Masya Allah ya ini. Masya Allah. Nah, baik-baik. Itu cara supaya antum gak ngantuk. Cara supaya antum terbawa suasana sama saya. Nah, dipancing-pancing-pancing reaksi akhirnya kan. Ada yang ngantuk-ngantuk, gini lagi akhirnya. Ada apa ini? Gitu. Tayyip. Bagaimana sikap kita dalam bermuamalah dengan orang-orang yang terfitnah MLM? Tanya semisalnya, apakah mereka masih mempunyai hak sebagai seorang muslim dalam hal memenuhi undangan, menengok orang sakit, dan segala macam? Baik. Yang pertama, antum harus tahu dahulu bagaimanakah kejelekan-kejelekan yang ada pada haula. Supaya tergambar pada antum siapa mereka ini. Tahu MLM ya? Mutalawin, la'ab, makir. Tahu ya? Masya Allah. Saking masyukun saya tahu antum ya. Barakallahu fikum. Mereka ini barakallahu fikum. Kita bicara real sekarang ini. Baik. Tidak ada satu fitnah pun di dunia ini. Berarti skala internasional. Bukan cuma nasional. Tidak ada satu fitnah pun di dunia ini yang berkaitan tentang fitnah atau penyimpangan-penyimpangan manhajiyah. Penyimpangan-penyimpangan manhajiyah. Terutama dalam bab tamayyu' fil manhaj. Kelembean dalam perkara manhaj. Melainkan mereka ini di belakangnya. Tergambar? Tergambar ya, Ikhwan? Fitnahnya al-imam yang di Yaman kemarin. Ayat yang begitu heboh. Para ulama ul-kibar, para masyaikh di sebuah tempat. Yang ini di tempat yang lain. Artinya menyimpang. Antum lihat. Yang di belakang al-imam, orang-orang MLM. Semuanya. Bela mati-matian dan segala macamnya. Cuman mereka lebih licik daripada yang licik. Menggambarkan bahwasanya permasalahan itu hanya terjadi antara Muhammad al-Imam dengan Hanif bin Buraik. Paham tuh? Menggambarkan ini masalah terkait dengan Muhammad al-Imam dengan Luqman bin Abdul. Nah, terantakan kita mengatakan demikian. Ini licik. Padahal masalahnya mendunia. Antara masyaikh kibar, ulama-ulama kibar pada masa ini yang bersikap dengan tegas terkait dengan dianya. Dan sudah jatuh vonis mubtadi untal. Yang di belakang al-imam haula. Paham, Ikhwan? Loh kok diem? Antum resapi itu, hayati itu. Bagaimana dahsyatnya fitnah mereka ini? Yang dihantam itu semua para masyaikh. Yang ulama kibar tidak berani langsung. Yang dihantam para masyaikh-masyaikh kita dan para ustadznya kita. Padahal bukan terkait dengan haula, terkait dengan para ulama kibar. Contoh yang lain. Nah, itu dia minta ya. Ya, saya lanjutkan ini. Ya, Pak. Lanjut. Hah? Antum kenal yang namanya Dr. Zakir Naik? Siapa dia? Loh. Ya manusia, ya muslim. Di atas sunnah atau tidak? Loh kok diem? Loh kok diem? Nah kan? Nah ini malah ini. Terkait dengan Dr. Zakir Naik. Dia ini sudah disampaikan kepada Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah. Dan itu ada di YouTube. Tersebar langsung. Kalamnya Syekh Saleh Fauzan. Tentang statement-statement pernyataan-pernyataannya dia. Dan Syekh Saleh Fauzan menyatakan tentang dia, hadza mulhid yulhid fi asma'illahi wa sifatih. Ini orang yang mulhid, orang yang menyimpang, dia menyimpang dalam perkara nama dan sifat Allah azza wajalla. Salafuddin ya, ulama kibar, termasuk ulama yang digandrungi MLM. Pengakuan saja itu ulama dunia, semua ahlus sunnah mencintai beliau. Dicomot oleh MLM. Antum tahu siapa di balik yang membela Dr. Zakir Naik ini? Kok diem? Mereka. Raja'iyun jelas. Tayyib, selain mereka, haula MLM ini. Hampir semua mereka mengeluh-eluhkan Zakir Naik, Zakir Naik. Oh, dilihat terus di YouTube-YouTube-nya itu. Loh kok tahu? Ada yang lapor. Loh kok tahu? Ada yang ngasih tahu. Orang-orang yang begitu dekat dengan MLM ini dan bakal merupakan termasuk MLM yang bukan sebarang MLM, gandrung dengan Dr. Zakir Naik. Yang sudah dikatakan mulhid oleh Syekh Shalih Fauzan. Di belakang dia ada MLM. Demikian Evan, tidak ada satu fitnah pun di dunia ini, di dunia internasional, yang terkait dengan perkara-perkara manhajiyah yang menunjukkan tamayyu' fil manhaj, melainkan di belakang mereka ada MLM ini. Yes. Barakallahu fikum. Mereka ini barakallahu fikum mampu membuat fitnah besar di tengah-tengah salafiyin, membuat huru-hara, prahara di tengah-tengah salafiyin, sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan oleh hizbiyin, oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Belum bisa. Itu dahsyatnya itu fitnah, sampai membawa-bawa semua ulama, semua masyaikh mereka ini. Syiar Rafidah tidak mampu. Kata Ikhwan, ISIS Khawarij tidak mampu. Sufiyah tidak mampu. Tidak ada yang mampu ya Ikhwan. Yang bisa membuat prahara di tengah-tengah salafiyin. Tidak ada yang mampu. Membawa-bawa para syekh ini terlibat, terlibat, terlibat. Akhirnya goyang, goyang. Jadi korban. Tidak ada yang mampu. Kecuali mereka ini Ikhwan. Dulu sempat heboh. Fitnahnya Jamarto. Ya. Itu jadi kecil ketika mengetahui fitnahnya mereka ini. Lebih dahsyat daripada Jamarto. Allahul musta'an. Itu yang resapi dulu. Gambarkan dulu ya. Dalam tabi. Allahul musta'an. Dan orang yang paling mereka benci adalah antum ahlus sunnati wal jamaah. Kebencian mereka kepada antum luar biasa. Sesuatu yang tidak pernah mungkin mereka lakukan pada jamaah tabligh, wala orang-orang ikhwanul muslimin, wala hizbut tahrir, wala yang lain-lainnya. Sama antum luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Paham tum? Supaya antum tahu bagaimana kondisi mereka sekarang ini. Yes? Dan yang terakhir, mereka di belakangnya roja. Sudah bermesraan dengan roja iyun. Sebagian mereka tampil di link-link rojak mereka. Satulan, satulan, dan alam. Menyambut dengan gembira dai-dai rojak. Yang paling terkenal, Dr. M.A. R.C. Syafiq Reza Basalamah. Udah sambut di Makassar, di Aceh, dan segala macamnya. Wah, soalan wassalam. Kharas. Lahum wa minhum wa fihim. Sudah kharas. Hadahu. Mis, tergambar? Baik. Antum tanya sekarang ini, bagaimana muamalah dengan mereka? Bagaimana muamalah dengan mereka? Al-jawab fihi tafsir, dirinci. Kalau yang dimaukan adalah muamalah dengan tokoh-tokohnya atau yang betul-betul muta'assibin, fanatik dengan mereka, enggak. Jangan. Jangan. Dalam pengalaman yang terjadi ikhwan akan muncul fitnah. Barakallahu fikum. Sehingga enggak ada perlunya antum bisnis sama haula. Dan semisalnya enggak perlu. Seringkalinya mesti diputer sama dia dibikin fitnah. Antum enggak datang dibikin fitnah, antum datang dibikin fitnah. Mereka sakit, antum jenguk, dibikin fitnah, enggak jenguk, dibikin fitnah. Itu mereka. Itu nyata. Nyata ya, Pak. Barakallahu fikum. Ini kalau yang tokoh-tokohnya atau yang muta'asibin dengan mereka jangan. Ataupun yang baru tidak mengerti hakikat yang ada, baru taklim ke mereka, taklim kepada antum dan segala macamnya. Maka kedepankan upaya nasihat. Dinasihati, antum beri wawasan kepada dia dengan cara yang bagus, ketemu dia salam, dia sakit kamu jenguk, sambil antum dakwai dia dengan cara yang lembut, dengan cara yang benar, supaya kembali kepada pemahamannya salaf dan tidak tertipu dalam kondisi mereka tadi. Paham insyaAllah ya? Nah, perlu penggambaran supaya jawabannya dibangun di atas perkara yang real, yang nyata. Nah, antum akan buktikan nanti ya. Datang ziarah ke mereka, tujuannya yang seorang muslim, mereka bukan orang kafir, muslim. Wah, muncul, telah datang menziarahi kami fulan ibnu fulan ibnu fulan, apalagi yang datang seorang ustaz, seorang dai, ustaz fulan ibnu fulan gini gini gini. Wah, disambut sama mereka, digambarkan tuh ini aja datang, apa ini orang nggak mau datang, ustaz fulan aja datang, ini apa ini, disikat yang lainnya itu. Allahul musta'an. Terjadi pada daurah-daurah mereka, ketika mereka mengadakan daurah, mengadakan daurah masyayikh, nyata itu. Sebab saya di antara korbannya. Waktu itu ya yang kita pandang syekhnya, bukan penyelenggaranya kan gitu ya. Nah, kita orang datang rombongan. Di belakang sudah nyepit sudah ya kan. Pas dia mungkin dengar syekhnya ceramah. Ketahuan. Lu langsung dipanggil didatangi. Ya Allah, masuk ke dalam, masuk ke dalam. Saya di sini aja. Ayo. Langsung diposting. Oh, yang hadir, ustaz fulan, ana masuk. Jepret. Itu digunakan apa? Digunakan untuk menghantam yang lainnya. Tuh lihat itu. Ustaz-ustaz ini mah enggak ada yang beres. Ustaz ini aja hadir. Ini enggak? Wah, digini-gini kan ya, ikhwan. Pengalaman istobat. Semua dibikin. Yang hadir difitnah, yang enggak hadir juga difitnah. Emang para fatwa ini ya, Allahu musta'an. Gitu ya. Nah, sehingga dirinci dengan perincian tadi, barakallahu fikum. Wis. Cukup ya? Cukup. Yang panas-panas cukup. Kita yang dingin-dingin. Pada hari-hari dekat dengan Ramadan dalam bulan Syaban, apakah Nabi masih melakukan puasa sunnah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, bimbingan beliau memperbanyak puasa sunnah Syaban. Bukan nunggu di akhir. Memperbanyak puasa Syaban. Dari bulan-bulan yang ada dari bulan Hijriah. Beliau itu paling banyak puasa di dua bulan. Ramadan full, Syaban mayoritasnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun menjelang Ramadan justru Rasul melarang. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tuqaddimu Ramadhana bi shaumi yawmin aw yawmaini illa rajulun yasumu shauban falyasumhu." Kalian jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari dua hari sebelumnya, kecuali orang yang punya kebiasaan puasa bertepatan dengan hari itu, silakan dia berpuasa. Paham ya? Jadi secara khusus memulai puasa sunnah satu dua hari sebelum Ramadan dilarang ya. Dilarang. Barakallahu fikum. Kecuali yang kebiasaan, biasa Senin Kamis, puasa Dawud, bertepatan dengan satu dua hari sebelum Ramadan, dia teruskan puasanya dengan niat puasa Daud atau puasa Senin Kamis barakallahu. Paham insyaallah ya? Nah, pendapat sebagian ulama menyatakan kalau dia belum berpuasa, enggak sempat puasa di awal-awal Syaban sampai pertengahan Syaban, dia tidak diperbolehkan memulai puasa Syaban dari pertengahan. Paham tuh? Ini pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah, berhujjah dengan hadis yang Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, "Idzan tasaffa Sya'ban, fala tasumu hatta Ramadan. Idzan tasaffa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan. Ketika sudah mencapai pertengahan Sya'ban, jangan puasa sampai Ramadan. Ini hadis ada yang mensahihkan, ada yang mudhaifkan. Yang mudhaifkan selesai, yang mensahihkan mengatakan maksud hadis ini adalah tidak boleh memulai puasa Sya'ban dari mulai pertengahan Sya'ban. Jadi mulai dari mulai awal-awal ya kan, sebelum pertengahan atau puasa. Puasa baru lanjut setelah pertengahan Sya'ban. Tapi kalau tidak puasa sama sekali min awal Sya'ban sampai pertengahan Sya'ban, belum sempat puasa sampai pertengahan Sya'ban, maka tidak boleh puasa. Jangan puasa sampai Ramadan. Ini pendapat sebagian ulama, di antaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Terkait roci enggak roci itu pembahasan belakangan ya kan. Yani ada pendapat semacam itu. Faham tuh? Naam. Wallahu taala alam bisawab. Sampai jam 8 ya. Jika sebagai seorang musafir, mana yang lebih afdal, salat jamaah di masjid atau menjamak salat? Tuh. Lain jamaah, lain menjamak ya, akhi. Beda pembahasan. Jawabannya para kawasikum adalah, tolong antum pahami baik-baik. Al-musafir ala qismain. Yang namanya musafir dua macam atau dua keadaan. Yang pertama, musafir sa'ir. Ay musafir yasir fi sayyarati aw markabihi inna safar. Seorang musafir yang sedang dalam perjalanan safar. Di kendaraannya, entah dulu hewan tunggangan atau sekarang kendaraan bermotor. Musafir yang sedang jalan. Yang ini ya ikhwan, qasar daiman. Dia qasar selamanya. Baik, tahu qasar ya, mengurangi jumlah rakaatnya. Dan yang kedua, jamak. Dia menjamaknya. Sehingga jamak plus qasar. Dan afdalnya dilakukan jamak ta'khir. Afdalnya dilakukan jamak ta'khir. Lain tuh, waktu naik kereta. Ini tak apa ya kalau kereta. Jangan yang lain, bis. Antum naik bis. Berangkat malam padahal isya. Luar biasa saya, Pak. Subuh udah berhenti. Baru berhenti di rumah makan sekitar jam 6 jam 7. Nah gitu ya. Maka mau enggak mau antum harus salat di mana? Di kendaraan. Subuh. Ini wabah. Di kendaraan. Dua rakaat ya, enggak mungkin satu rakaat. Dua rakaat. Jalan lagi. Habis istirahat, futur segala macam, jalan lagi. Ini antum jarak jauh ya, Pak. Zuhur enggak berhenti. Tayib baru berhenti asar. Tayib memungkinkan bagi antum untuk turun. Hayamdum. Atau sebaliknya. Sebelum zuhur berhenti. Lanjut asar enggak berhenti. Zuhur, asar enggak berhenti. Otomatis salat di mana kan? Di kendaraan. Ketika itu antum jamak qasar. Antum jamak dan qasar lebih afdolnya di jamak ta'khir. Zuhur dua rakaat, asar dua rakaat di waktu asar. Paham ya? Asar berhenti. Lanjut lagi. Maghrib, isya enggak berhenti. Berhentinya nanti jam 9 malam, jam 10 malam gitu ya. Otomatis maghrib di kendaraan. Maghrib 3. Bukan 1.5 ya, Pak ya. 3. Dengan ijma ulama. Isya-nya 2. Jamak plus qasar. Dikerjakan kapan, Evan? Di waktu isya di kendaraan. Paham tuh? Atau ya ketika di kereta, antum jamak qasar di kereta. Barakallahu'alaikum. Dan diutamakan jamak ta'khir. Bes? Yang utama. Paham tuh? Yang kedua. Yang kedua namanya musafir nazil. Musafirun nazil. Musafir yang singgah di sebuah tempat. Saya dari Gresik mau menuju ke mertua di Brebes, nyantol di Pekalongan. Zen? Alah kelas, wakil nyata sudah. Saya tidak kemana-mana. Saya tidak kemana-mana. Saya, masya Allah, bayit, stempe di rumahnya Mi Ahmad Buna. Di rumah beliau, nggak di sini ya, Pak. Allah pemimpinku. Lapa aja. Otomatis ketemu subuh, ketemu zuhur, ketemu asar, ketemu maghrib, ketemu isya. Kayak sekarang nih, ya. Yang disunahkan bagi musafir nazil ialah mengerjakan sholat pada waktunya masing-masing. Kayak itu, subuh di waktunya, zuhur di waktunya, asar di waktunya, maghrib di waktunya, isya di waktunya. Yes. Kemudian dilihat, kalau sholatnya sendirian, otomatis kosor karena musafir. Subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2. Kalau dia sendirian atau dia jamaah dengan musafir juga sama, harus kosor. Paham tuh? Baik. Kalau dia kemudian berjamaah dengan para mukimin, maka mengikuti imamnya sempurna. Zuhur, subuh 2. Zuhur di sini 4. Asar di sini 4. Maghrib 3. Isya 4. Ngikuti mukim. Imam mukimnya ya, kan. Pertanyaannya, apakah boleh menjamak? Jawabannya itu rukhsah. Paham? Apakah boleh menjamak? Jawabannya itu rukhsah. Keringanan diambil boleh, enggak juga boleh. Keringanan. Misal lelah dia, capek ya, kan. Masya Allah. Dipertimbangkan ini, wah, regut siangnya ini bakal agak sedikit molor ini, mendekati asar ini. Ini kalau enggak regut siang ini bisa, wah, trouble ini kondisinya ini ya. Ya Allah. Maka dia jamak. Zuhur sama mukimin. Langsung dia jamak dengan asar. Itu boleh. Semata-mata boleh. Kalau qasar ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi kalau jamak rukhsah. Paham ya? Zuhur 4 rakaat, kemudian asarnya berapa? Kok diem? Asarnya berapa? 2. Kenapa kok 2? Dia musafir. Ngambil rukhsah jamak. Kalau langsung dijamak dengan asar 2 rakaat, selesai. Regut sudah sampai asar 12. Sampai sore. Paham tuh? Paham ya, kan ya? Nah. Hadza huwa wallahu ta'ala alam bisawab. Pas jam 8 barakallahu fikum. Maaf, pas jam 8 barakallahu fikum. Sehingga lah pemikum yang lainnya ini, waduh, sulit dijawab ya, kan. Enggak ada waktu untuk menjawabnya ya, kan. Apa lanjut? Nah. Dikitnya ini dikit apa ini ya, kan. Dikit satu jawaban panjang lagi setengah jam lagi. Ya bagi kesepakatan ya akhi, al muslimun ala syurutihim. Tahu mananya kesepakatan dengan persyaratan ya kan, jam 8 jam 8 jangan melebihi lagi. Yakfi, cukup, yakin ya, yakfi ya kan. Jam 8 saya harus masih terbang menuju ke tempat yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Semoga yang disampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk antum sekalian. Dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.